Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Banyak ra'ul akar kalam Abdul Ibn Mubarak yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah. Annahu qila la ijma' lana husnul khuluq fi kalimah. Fala tarkul ghadab. Diminta untuk mengumpulkan akhlak-akhlak terpuji dalam satu kalimat saja. Dan beliau jawab tarkul ghadab, meninggalkan sifat marah. Dan kalam Ibn Umar juga bagus. Albiru syai'un hayyin. Nah, kebaikan itu sesuatu yang mudah. Asalnya perkara-perkara baik itu mudah, karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan fitrah yang selamat. Nah, asalnya mudah, karena agama secara keseluruhan mudah. Nah, akan tapi bagi mereka-mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Albirru syai'un hayyin wajhun thaliqun wa kalamun layyin. Muka yang berseri-seri dan perkataan yang lembut. Baik. Kemarin alhamdulillah kita simpulkan pembahasan tentang masalah tersenyum, tertawa dan masalah seorang apa cemberut. Yang disimpulkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Bagaimana Abu Fadri kesimpulannya kemarin? Kesimpulannya jelas, apabila tersenyum lebih utama daripada tertawa. Nah, dan itu kebanyakan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau tidak kecuali tabassum. Tapi diperbolehkan tertawa pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap menjaga muru'ah, nah menjaga kehormatannya. Baik. Adapun apa-apa yang datang dari para salaf, di antaranya dari Ibnu Ulayyah, 14 tahun tidak pernah dilihat beliau tersenyum. Ini dibawa pada kondisi apa? Endak ya ikhraq. Nah, karena rasa takut yang senantiasa apa? Terpatri pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan celaan terhadap diri sendiri yang penuh dengan dosa. Sehingga seorang tidak bisa lagi untuk tersenyum. Walaupun amalihina asalnya ini naam perkara yang tidak bagus kalau seorang sama sekali tidak tersenyum. Tapi kalau sebabnya demikian, naam seseorang akan diberi udur badai. Nah, dan para salaf yang kondisinya demikian itu sebabnya, bukan karena mereka tidak mau berakhlak baik kepada manusia atau menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena memang tidak mampu untuk apa? Menahan diri, dalam artian begitu mendominasi rasa takut yang ada pada mereka kepada Allah. Ingat kepada neraka. Kalau kita perhatikan akar-akar alhamdulillah yang disebutkan para imam tentang betapa besar rasa takut mereka terhadap api neraka, terhadap azab di akhirat, sampai-sampai sebagainya kalau melihat api tidak jadi makan. Nah, tidak jadi makan. Malam mau tidur, nah, tayyib mendatangi pembaringannya, dia usap saja kemudian ingat hari akhir yang butuh persiapan, akhirnya tidak lagi tidur. Sungguh, engkau adalah sesuatu yang disukai oleh badan, ya, kasur yang empuk, pembaringan yang nyaman, cuma di sana ada perjalanan yang butuh persiapan. Perjalanan yang butuh persiapan, akhirnya bangkit, tidak jadi tidur. Ini keadaan para sahabat rahmatullah alaihim ajma'in. Tapi yang jelas akhwanillah, mereka yang berseri-seri kemudian senantiasa mengusahakan untuk tersenyum pada tempatnya, ini adab yang utama. Karena datang anjuran dalam syariat kita, bahkan terhitung sedekah kalau seorang ihtisab badannya akhwanillah, mengharapkan pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Baik, kita masuk pada akhlak berikutnya. Wal inthar wa tarkil istighfar. Ini juga dua perkara yang mulia akhwanillah, termasuk di antara makarimul akhlak yang pada zaman ini dan banyak dari manusia lalai darinya, yaitu sifat ithar. Ya, kalau kita melihat apalagi awamun nas, kebanyakan mereka berusaha untuk apa? Mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mendapatkan haknya, tidak peduli apakah dia menunaikan kewajiban atau tidak. Lalu apa yang dimaksud dengan ithar? Penjelasan yang bagus dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang makna ithar yang disebutkan dalam tafsir beliau. Beliau katakan, al-ithar huwa taqdimul ghairi 'ala nafsi fi hududiha ad-dunyawiyyah raghbatan fil hududi ad-diniyyah. Yang dimaksud dengan ithar ikhwanillah yaitu mengedepankan orang lain atas diri sendiri pada perkara-perkara duniawi dengan mengharap bagian dia secara dini, yaitu bagian dia di akhirat. Dia kedepankan perkara dunia, yaitu orang lain dia kedepankan atas dirinya dengan harapan mendapatkan apa? Bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Inilah ithar yang benar. Qala wa dhalika yansha'u an quwwatil yaqin wa tawqidil mahabbah wa samri 'alal masyaqqah. Dan sifat ithar ini qanifillah muncul dari mana? Dari kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Dan kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pada perkara duniawi dia tidak kedepankan orang lain. Karena dia yakin akhwanifillah Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dan tatkala dia kedepankan saudaranya sebagaimana keadaan para sahabat Anshar yang mereka mengedepankan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Dan Allah Subhanahu wa taala puji dengan pujian yang sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Ini sifat yang mulia. Mereka apa? Kedepankan orang lain atas diri mereka sendiri pada perkara dunia. Walaupun sebenarnya mereka sangat butuh. Ingat kisah seorang sahabi bersama keluarganya yang menerima tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala takjub. Nah, bagaimana ithar yang ada pada mereka? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam datang tamu kepada beliau dan beliau bertanya kepada keluarga, "Tidak ada apa-apa untuk menjamu." Lihat, Rasulullah SAW ada tamu dan kewajibannya untuk memuliakan, tapi tanya kepada keluarganya, tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk menjamu tamu. Maka beliau serahkan kepada para sahabat siapa yang akan memuliakan tamu Rasulullah SAW. Kemudian seorang laki-laki dari kalangan sahabat menerimanya, tapi belum tanya juga dengan keluarga istri, tapi yakin ada. Pulang ke rumah ternyata yang di rumah tinggal untuk apa? Dia tok dan keluarganya, ada sisa. Nah, kalau dimakan tamu ya kita tidak makan. Tapi karena izin yang ada pada mereka, fanifinah mereka tetap mengedepankan tamu. Cuman tamu kalau lihat tuan rumah tidak makan, tidak akan ikut makan. Bagaimana caranya? Akhirnya dibuat rencana, yaitu agar istrinya ketika mau menyerahkan makanan, ini juga dalil fanifinah, bahwasanya khidmah seorang istri menyiapkan sesuatu untuk tamu boleh kalau ada suaminya. Ketika dia menghidangkannya, sengaja lentera disenggol atau tertiup kemudian mati. Akhirnya tidak kelihatan yang ada isinya dan yang tidak. Diserahkan kepada si tamu yang ada makanan, kemudian tuan rumah seakan-akan ikut makan padahal tidak ada isinya, agar tamu nyaman dan bisa menikmati hidangan. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perbuatan sahabat yang mulia ini, mengatakan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala takjub dengan apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Yujibullah min sani'ikuma al-bariha lidhaifikuma al-bariha. Allah takjub di sini juga penetapan sifat al-ajub, sifat takjub bagi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah takjub terhadap perbuatan dua orang tadi, yaitu suami istri tersebut dalam menjamu tamunya. Bagaimana biar bisa memuliakan tamu, tapi tamu juga tidak malu, tidak merasa merepotkan. Karena kalau tahu tuan rumah yang panitia sebenarnya tidak punya, tetap hatinya akan ini saya merepotkan, tidak enak. Ini insan mengedepankan orang lain atas diri sendiri pada hak-hak dunia, dengan harapan dia mendapatkan bagian di akhirat, karena itu yang paling utama, itu yang akan langgeng, yang akan kekal. Dan kalau tidak memiliki keyakinan, tidak akan mungkin. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa dzalika yansha'u 'an quwwatil yaqin. Ya, yang demikian itu muncul dari kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Allah mesti akan mengganti. Seorang bersedekah, mengedepankan orang lain misalnya, tayyib, mesti akan Allah ganti kalau dia ikhlas karenanya. Wa tawqidil mahabbah, dan kuatnya rasa cinta. Dan cinta untuk bisa memberikan maslahah kepada orang lain sebagaimana para sahabat Ansar mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul dari kesabaran. Wasabri 'alal masyaqqah. Sabar untuk merasakan sesuatu yang berat. Ya, semalaman keluarga tadi akhirnya tidak dapat makan, tapi sabar karena mengharapkan pahala yang besar, bisa memuliakan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menimbulkan rasa gembira pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara yang mulia. Baik. Tapi perhatikan bahwasanya itar yang syar'i pada perkara duniawi, dengan catatan afanillah, tidak menimbulkan mandorot pada diri sendiri. Misalnya seorang suami kalau sampai kemudian izhar kepada orang lain tapi memadaroti anak dan istri, ini tidak boleh. Naam. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berikan penjelasan yang bagus juga dalam Madarijus Salikin. Beliau katakan qul fila wa kullu sababin ya'udu 'alaika bi salahi qalbika wa waqtika wa halika ma Allah fala tu'thir bihi ahadan. Semua sebab yang akan kembali kepadamu kemanfaatannya berupa bagusnya hatimu dan waktumu serta keadaanmu bersama Allah. Dalam artian apa? Semua sebab yang menjadikan kita bagus, hati kita bagus, hubungan kita dengan Allah bagus, waktu dan keadaan kita, nah, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagus, maka semua sebab yang akan mengantarkan itu fala tu'thir bihi ahadan, jangan engkau kedepankan orang lain atas dirimu. Jadi perkara akhirat kita tidak boleh mengedepankan. Sop awal misalnya sudah monggo, yang tua silakan di depan. Dan jangan kita izhar dalam masalah ta'ah, hal-hal yang apa menjadikan hati kita bagus, jangan kita kedepankan. Dan baik, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak mau mengedepankan apa sahabat-sahabat yang lain tatkala jatah dia mendapatkan apa mendapatkan minum dari bekas Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Padahal di sana ada masyayikh kibar, Rasul minta izin, tetap saya tidak ingin apa bagianku dari dirimu diambil lebih dahulu oleh orang lain. Karena ini apa berhubungan dengan bagusnya hati, barokah. Nah, fala tu'thir bihi ahadan. Fa in atharta bihi fa innama tu'thiru syaitana 'ala Allah wa anta la ta'lam. Sebenarnya apabila engkau kedepankan orang lain pada perkara tadi akhwanifillah, maka sebenarnya engkau kedepankan syaitan atas Allah dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Nah, ini fikih yang bagus. Jadi tidak semua kondisi kita mengedepankan kepentingan orang lain, mengedepankan orang lain atas diri kita itu perkara yang utama. Batasannya tadi pada perkara-perkara duniawi dengan harapan kita mendapatkan apa? Bagian kita di akhirat. Nah, bagian kita di akhirat. Dan tidak boleh kita mengedepankan orang lain pada sebab-sebab yang menjadikan hati kita baik. Nah, dan menjadikan waktu dan keadaan kita bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kalau kita mengedepankan orang lain pada hal-hal ini, pada hakikatnya kita kedepankan syaitan atas Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita dah sadar, karena kita akan mundur. Kita akan mundur jadinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqaddamu taqaddamu, maju. Pada perkara kebaikan maju terus, ya panitia, jangan mundur. La yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Senantiasa suatu kaum berakhir-akhir mundur mundur mundur sampai Allah akhirkan. Dan sampai Allah akhirkan waliyan billah. Jadi izhar yang dituntut di sini yang merupakan akhlak yang terpuji sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Naam. Taqdimul ghair 'ala an-nafsi fi hududiha ad-dunyawiyyah. Raghbatan fil hududid diniyah. Berarti kalau seseorang izharnya karena apa? Karena hanya ingin dapat pujian dari orang tersebut atau karena malu atau karena pekewuk, sungkan, ini tidak betul. Ini tidak bukan izhar yang terpuji, karena tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada pun dari tentang utamanya sifat ini, nah, dari Al-Quran berhubungan dengan apa pensifatan orang-orang Ansar. Nah, dalam surat Al-Hasyr yang masyhur, ikhwani fillah, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Di sini menunjukkan bahwasanya mahabbah, rasa cinta, pendorong, di antara pendorong terbesar seorang berbuat ihsan. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan juga pada surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala na'am kabarkan tentang perkataan saudara-saudara Yusuf, qalu tallahi laqad atharaka Allah 'alaina wa in kunna la khatin. Di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan Yusuf atas saudara-saudaranya. Kemudian wa tarkil istighfar. Lawan dari ithar istighfar. Kalau ithar tadi dia kedepankan orang lain. Kalau istighfar yaitu sifat al-atharah. Sifat egois. Mementingkan diri sendiri dan tanpa peduli orang lain. Nah, padahal orang tersebut membutuhkan. Istitharul mar'i an akhihi bima huwa muhtajun ilaih. Ini namanya na'am al-atharah. Di mana seseorang na'am mengedepankan dirinya atas orang lain, na'am terhadap perkara-perkara yang orang tersebut butuh kepadanya. Dan ini sifat yang tercela. Dan kita semua ikhwanikina diperintahkan untuk sabar menghadapi orang-orang yang seperti itu, terlebih lagi para penguasa. Dan kebanyakan penguasa di akhir zaman sifatnya demikian. Mereka mementingkan diri-diri mereka sendiri. Yang penting nah, mereka mendapatkan keuntungan. Tidak peduli apakah hak rakyatnya nah, terpenuhi atau tidak. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk sabar. Satal qawna ba'di atharatan, engkau akan apa mendapati setelahku atharah, yaitu kondisi para pemimpin yang mengedepankan kemaslahatan pribadi-pribadi mereka. Tapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal hawd, sampai kalian bertemu denganku di hawd. Nah, ini sifat ithar dan istighfar, yang keduanya apa? Bertolak belakang. Dan contoh nyata ya panikina ithar yang ada pada para sahabat radhiyallahu alaihim, apa yang ada pada orang-orang Asy'ariyun. Dikenal mereka ikhwan fillah kaum yang sangat solid, yang sangat kokoh persatuannya dan ukhuwah. Nah, disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u makana 'indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Sungguhnya kaum asy'ariyyin apabila mereka na'am armalu, yaitu kehabisan makanan mereka, kondisi paceklik di saat perang, atau apa? Mulai apa? Sedikit makanan yang ada pada keluarga mereka, yaitu kondisi yang mengkhawatirkan, hampir pada habis kehabisan makanan untuk keluarganya di Madinah. apa yang mereka lakukan? Jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Mereka kumpulkan apa yang mereka miliki pada satu pakaian. Kemudian mereka bagi sesama mereka, nah, di satu tempat, ya, satu wadah dengan pembagian yang sama. Kenapa ikhwani kita ithar? Betul-betul mereka apa? Menunjukkan ukhuwah. Dan kalau mereka mendapati kesulitan, ya kita sokong bersama-sama. Nah, saling mengisi kekurangan saudaranya. Fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Hadis muttafaqun alaih. Nah, menunjukkan bagaimana kekokohan ukhuwah dan rasa cinta mereka, nah, terhadap sesamanya. Ada pun asal dari para salaf banyak. Nah, di antaranya kisah yang disebutkan oleh Abil Hasan Al-Antaki rahimahullah. Masih dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Di mana beliau mengisahkan annahu ijtama'a innahu nayyifun wa thalathuna rajulan bi qaryatin min qura ar-ri. Nah, bahwasanya berkumpul di sisi beliau 30 sekian laki-laki di suatu desa, di antara desa-desa di negeri Rayi. Wa ma'ahum arghifah ma'dudah la tushbi'u jami'ahum. Dan bersama mereka roti kering yang bisa dihitung, yang tidak akan bisa mengenyangkan semuanya. Fakasarur rufan wa alfa'us siraj. Maka mereka pun apa kemudian diremuk, karena kalau mau dimakan naan dibagi satu-satu tidak cukup. Bagaimana ini harusnya apa di apa dihancurkan, diremuk sehingga roti-roti kering itu tidak bisa dirasakan semuanya. Kemudian wa'at fa'us siraj, mereka matikan lampu agar apa tidak saling ini wah. Ini makan banyak, ini okol ini. Tidak. Saya dimatikan lampunya. Kalau kita mungkin kesempatan sudah ambil sebanyak-banyaknya. Tapi subhanallah, ikhwanillah, kan keadaan orang-orang zaman dulu, para salaf kita, pendahulu kita yang saleh, ikhwanillah, hati-hati mereka, masya Allah. Nah, setelah dimatikan wajalah surit ta'am, mereka pun duduk untuk makan. Falamma rufi'a fa'idha ta'amu bihalihi lam ya'kul minhu ahadun syai'a itharan li sahibihi ala nafsi. Semuanya pengen saya nantilah biar saudaraku yang makan duluan. Semuanya gitu. Maka tatkala makanan itu diangkat masih utuh. Nah, makanan diangkat masih utuh seperti sediakanlah tidak ada seorang pun yang makan. Kenapa? Karena mereka mengedepankan saudaranya atas dirinya sendiri. Jadi semuanya hatinya masya Allah. Kalau kita masuk situ kita kenyang. Ya. Tapi mereka semua sekitar 30 orang. Nah padahal kondisi lapar. Kondisi makanan sudah sedikit. Tapi karena yakin ya kan kita. Nah yakin pada Allah. Juga rasa cinta kepada saudaranya agar saudaranya duluan, sudah saya kedepankan nantilah. Kalau ada sisa ya alhamdulillah, kalau enggak biar saudaraku duluan. Ternyata semuanya pikirannya sama. Semuanya pikiran sama. Sehingga pantas kalau mereka kemudian mendapatkan pemimpin-pemimpin yang juga apa? Saleh. Harun Ar-Rasyid. Oleh karena itulah sebagian ulama di zaman ini, khalifah atau sebelum kita, kalau kita menginginkan pemimpin semisal Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, maka kita harus menjadi umat sebagaimana apa rakyat yang ada pada saat itu. Ingin pemimpin seperti Umar bin Khattab, tapi kita apa? Kita menjadi rakyat seperti rakyatnya Firaun. Nah, ingin pemimpin yang soleh, kita sendiri harus memulai kesolehan dari diri-diri kita. Karena pemimpin yang bagus rezeki dari Allah, dan pemimpin yang buruk adalah apa? Memang ujian dari Allah untuk kita. Nah, masih ada riwayat Imam Al-Qurtubi juga. Ini contoh-contoh panitinah, karena terkadang dengan contoh dari keadaan orang-orang sebelum kita tidak lebih mengena, agar kita melihat jauhnya kita dari para salaf. Ali bin Umar radhiyallahu anhum qala, uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'su syah. Ibn Umar mengatakan dihadiahkan kepada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW kepala kambing. Faqala inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadha minna. Maka kemudian dia mengatakan, saudaraku fulan dan keluarganya lebih butuh kepada kepala kambing ini daripada kami. Faba'atha bihi ilaihin, maka beliau pun mengirimnya kepada saudaranya tersebut dan keluarganya. Falam yazal yab'atu bihi wahidun ila akhar hatta tadawalaha ahlu sab'ati abyatin hatta raja'at ila al-awwal. Maka terus-menerus yang dikasih tadi juga mikir, saudaraku lebih butuh. Yang dikasih lagi, saudaraku lebih butuh. Sampai apa? Mutar 7 keluarga. Nah, sampai kembali kepada orang yang pertama. Nah, maka turun ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan atas diri mereka kepentingan orang lain pada hal duniawi. Dan kebanyakan memang kemalikilah pada perkara ta'am, perkara makan. Kenapa? Karena memang tayyib hal ini yang biasanya membuat orang apa? Lupa saudara. Kalau sudah makan enak, terkadang lupa. Nah, kalau lapar, yang penting apa? Aku kenyang. Tidak ingat saudara lagi. Nah, ya. Akhir ini disebutkan dalam Ad-Durrul Manthur, bukan riwayat Qurtubi. Cuman butuh kita cek sanadnya untuk penetapan bahwasanya hal ini merupakan sebab turunnya ayat. Tapi syahidnya, kondisi itu memang banyak didapati pada dalam salaf kita, para sahabat maupun tabi'in, yang butuh untuk kita contoh. Apalagi kita hidup dalam jamaah, dan makan kita juga berjamaah. Tapi maka hendaknya kita menghiasi sifat ini yang paling tidak. Jangan masing-masing yang diinginkan apa kepentingan sendiri sehingga cepat-cepatan makan. Makan apa yang ada di dekatnya sudah. Dan jangan sampai tumbuh dalam diri kita apa? Syuh, yaitu bakhil. Jangan sampai saudaraku ngambil bagianku. Akhirnya apa ini daerah teritorial di garis. Tidak boleh apa? Melampaui batas ini. Jangan. Ya. Perkaranya. Yang penting masing-masing beradab. Masing-masing menjaga adab ini, dan seorang walaupun mungkin kita selisih 2 suap, 3 suap dengan saudaranya, itu diniati sedekah kita kedepankan saudara kita. Kalau keadaan seperti ini, makan nyantai. Makan apa? Dalam artian tenang. Saya tidak akan kemudian, oh, tadi saya tidak dapat, nah, tempenya, tidak dapat telurnya, nah, tidak masalah. Dia sifatnya ini dengan ithar. Dan ithar selain mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, qanifilah bagi orang-orang yang ihtisab padanya, juga apa, akan menjadikan sebab barokah. Nah, ya jadi bul barokah wa yunammil khair. Ini di antara faedah ithar. Akan apa, mendatangkan keberkahan dan semakin apa, menambah kebaikan. Dan buktikan alhamdulillah, seorang yang makan dan dia ithar, timbul pada dirinya untuk mengedepankan orang lain, dia makan walaupun sedikit akan terasa cukupnya. Berbeda dengan yang inginnya cuma akal saja, pokoknya saya ingin banyak. Pikirannya kalau saya tidak banyak, saya biasanya kalau makan di rumah 10 suap. Ini kalau kurang dari 10 suap, saya tidak akan bertahan sampai malam nih. Nah, tenaganya harus target 10 suap sehingga cepat-cepat. Nah, enggak dikunyah, enggak di, nah, ya, langsung telan. Ya. Ini tidak akan barokah. Tapi kalau naam tayyib kita hiasi dengan ithar, akan mendatangkan keberkahan. Tayyib juga di antara faedah ithar akan apa, mengusir sifat syuh, sifat bakhil. Karena syuh ikhwanifillah penyakit yang berbahaya. Sejelek-jelek penyakit yang ada pada seorang laki-laki adalah diantaranya syuhun, yaitu sifat bakhil. Nah, dan ithar merupakan dalil atau bukti ulul himmah, yaitu bukti atas apa, himmah dia yang tinggi, semangat dia yang tinggi. Kenapa? Karena dia kedepankan perkara yang masa depan yang lebih jauh, yaitu perkara akhirat, daripada masa depan yang cuma beberapa menit. Dia ketika ithar pentingkan orang lain pada perkara duniawi, nah itu kan paling dalam di dunia hanya beberapa bertahannya, berapa lama dia kedepankan. Nah, perkara yang jauh lebih itu, sehingga menunjukkan apa, himmah dia, semangat dia itu naam tinggi. Naam juga ithar merupakan bentuk husnudzan kepada Allah. Ini jelas, tanpa ada husnudzan kepada Allah, seorang sulit untuk ithar, rasakan yang baik kepada Allah. Tatkala dia berbuat baik kepada sesama, mengedepankan saudaranya, mesti Allah akan apa, utamakan kita. Baik. Ini diantara hal-hal yang berhubungan dengan ithar. Adapun istithar berarti kebalikannya, karena istithar sifat yang buruk, sifat egois. Nah, yang jangan sampai kita dan tersifati dengan sifat tersebut. Walaupun itu kita. Tapi tadi diingat-ingat tanbih dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berarti pada semua perkara yang itu merupakan sebab kebaikan hati kita dan sebab bermanfaatnya waktu serta keadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin baik dengan sebab itu, maka kita tidak boleh kedepankan orang lain atas diri kita. Pada masalah ilmu, pada masalah ibadah, kita berlomba-lomba. Nah, kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah pada perkara-perkara kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassalam.